Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina al-karim muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yawmiddin. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kulla dalalatin finnar wa ba'du. Ikhwatal iman, para hadirin, ikhwani wa akhwati fillah, saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah ini. Mudah-mudahan perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita, menambah pahala kita, dan mengangkat derajat kita di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Muslim, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa berjalan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Barang siapa yang mendatangi majelis ilmu, sebenarnya dia itu dalam perjalanan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada takmir masjid Jami' Makkah. Semoga apa yang sudah diupayakan demi makmurnya masjid ini dicatat dan dinilai oleh Allah sebagai ibadah yang akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan beliau-beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar yang dikarang oleh Al-Hafidz Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah rahmatan wasi'atan. Dan kitab ini termasuk kitab yang diterima di seluruh madhab. Ya, madhab Syafi'i juga menerimanya, madhab Hambali juga menerimanya, madhab Maliki juga menerimanya, mazhab Hanafi juga menerimanya. Jadi ini insyaallah menunjukkan keikhlasan penulis sehingga Allah jadikan kitab ini diterima di muka bumi. Ya, karena Allah itu kalau mencintai seorang hamba, innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah menyeru kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahbibhu. Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai hamba ini, maka cintailah dia. Fa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba tersebut. Fa yunadi fi ahli samai, kemudian Jibril menyeru kepada penduduk langit. Ya ahli samai, innallaha yuhibbu fulanan. Wahai para penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang satu ini, maka cintailah oleh kalian hamba yang satu ini. Fayuhibbuhu ahlus samai, maka penduduk langit pun cinta kepada orang tersebut. Kemudian kata Rasulullah, fawudi allahul qabul fil ard, kemudian Allah menjadikan orang tersebut diterima di muka bumi. Mudah-mudahan dengan diterimanya kitab ini di berbagai madhab, ini menunjukkan kecintaan Allah kepada Imam Az-Zahabi. Semoga Allah merahmati beliau. Kita telah sampai pada Al-Kabiratus Sadisata Asyrotah, dosa yang ke-16. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, karena takut lupa nanti kalau di akhirat. Satu pertemuan atau dua pertemuan yang lalu ada yang saya janjikan hadiah. Saya lupa namanya. Ada dua orang atau lebih, nggak apa-apa. Angkat tangan yang merasa dapat hadiah terus belum saya kasih. Jangan malu-malu. Menerima hadiah nggak boleh malu. Siapa? Ada yang bisa jawab itu dua orang. Gak hadir sekarang ya orang. Saya khawatir hutang ini nanti dibayar di akhir kalau gak saya bayar sekarang. Gak ada? Atau yang kenal dengan orangnya? Gak ada juga? Ya, semoga ketemu lain kali. Baik. Al-Kabiratus Sadisata Asyrata, dosa besar yang ke-16, syahadatuz zur, persaksian palsu atau saksi palsu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 73, ketika Allah menyampaikan ciri-ciri ibadur rahman, ciri-ciri hamba Allah ar-rahman, ya, di antaranya adalah walladzina yashhaduna az-zur, yaitu orang-orang yang tidak melakukan saksi palsu atau kesaksian palsu. Dan bersaksi palsu termasuk dosa besar yang membinasakan pelakunya. Wa fil athar adalah syahadatuz zur bil isyrak billah. Dalam sebuah asar dikatakan dosanya bersumpah palsu itu setara dengan syirik. Karena bersumpah itu kan pakai nama Allah. Kalau dia bersumpah palsu, dia berarti dia itu telah mengorbankan nama Allah demi kepentingan dirinya. Bersaksi palsu, demi Allah saya menyaksikan ini dan itu, padahal palsu. Berarti dia berdusta atas nama Allah, ya, memakai nama Allah sebagai penguat perbuatan dosanya. Maka sebagian asar dikatakan bahwa ini setara dengan kesyirikan. Termasuk persaksian palsu adalah orang yang gak pernah sekolah, terus dia pengen dapat ijazah. Ijazah itu dalam bahasa Arabnya adalah apa? Ijazah-ijazahnya sampaian itu kalau sekolah itu loh. Dapat ijazah. Ijazah itu dalam bahasa Arabnya apa? Syahadah. Kalau bahasa Indonesia kan ijazah gitu ya. Kalau bahasa Arabnya syahadah. Persaksian bahwa orang ini benar-benar lulus. Nah kalau ada orang ya dulunya gak sekolah atau gak lulus, sedangkan dia mau apa, mau mendaftarkan diri menjadi guru, mendaftarkan diri dari PNS, mendaftarkan diri untuk menjadi anggota dewan, terus dia memalsukan ijazah palsu, termasuk ini dia loh. Hati-hati ya, termasuk itu berdusta, ya, memberi kesaksian palsu, ya, telah dinyatakan lulus tahun sekian dengan predikat sekian, padahal dia nggak pernah ikut ujian, nggak pernah ikut sekolah. Ini nanti kalau ijazahnya dipakai kerja akan berakibat terus hartanya, akan kecipratan dosanya. Karena audzubillah min dzalik, ini perbuatan yang dilarang dalam Islam, ya, syahadatuz zur, persaksian palsu. Di antara dalil yang dijadikan oleh para ulama bahwa persaksian palsu itu disandingkan dengan syirik adalah firman Allah surat Al-Hajj ayat 30. Surat Al-Hajj ayat 30. Fajtanibur rijsa minal awsan, maka jauhilah kotoran-kotoran atau kenajisan-kenajisan, berhala-berhala. Wajtanibu qaulazzur, dan tinggalkanlah persaksian palsu. Nah, setelah larangan berbuat syirik, maka Allah melarang perkataan palsu atau saksi palsu. saking bahayanya persaksian palsu tersebut. Kemudian hadis berikutnya la tazalu qadama syahidiz zur yaumal qiyamati hatta tajibalahunna, tidak bergeser kedua kaki orang yang melaksanakan saksi palsu sampai orang ini wajib masuk neraka dulu. Tapi hadis ini hadis yang dhaif ya. Hadis ini hadis yang dhaif. Tapi maknanya benar. Bahwa persaksian palsu itu diancam di neraka. Dan orang yang melakukan persaksian palsu, otomatis dia melakukan 4 kejahatan. Otomatis. Orang yang melakukan sumpah palsu, otomatis dia melakukan 4 macam kejahatan besar. Yang pertama, al-kidzib wal iftira. Dia melakukan dosa berupa dusta dan mengada-ngada. Dusta itu dosa besar loh ya. Muslim tidak boleh berdusta. Ya. Muslim tidak boleh berdusta. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas dan para pembohong. Ya. Itu surat Ghafir ayat 3 surat 28. Allah mengkaitkan antara dusta dengan hidayah. Artinya kalau orang suka dusta akan terhalangi dari apa? Hidayah. Jadi sumpah palsu otomatis dosa yang pertama dosa bohong, dosa berdusta. Dosa yang kedua, annahu dzalaman ladzi syahada alaihi, dia melakukan kejahatan kepada orang yang dirugikan dengan kesaksiannya. Misalnya dia menjadi saksinya si A. Si A ini enggak punya hutang. Si A ini sebenarnya punya hutang ke B. B ini pernah minjemi hutang ke A. Tapi saksi ini mengatakan enggak pernah Pak Hakim, enggak ada A ini pinjam ke si B. Padahal memang benar-benar pinjam itu. Berarti otomatis orang yang melakukan saksi palsu ini mendolimi orang yang dirugikan dengan kesaksiannya tadi. Yang dengan saksinya tadi itu atau dengan kesaksiannya tadi itu seorang muslim terzolimi. Ya harta bendanya terzolimi, kehormatannya, dan bisa jadi terzolimi darahnya. Bisa jadi ada orang baik-baik dituduh membunuh, mendatangkan 3 saksi, 4 saksi, saya melihat orang ini membunuh, padahal dia enggak membunuh. Berarti persaksian palsu bisa jadi menghilangkan apa? Nyawa. Bisa jadi menghilangkan hartanya orang. Bisa jadi menghalalkan kehormatan seseorang. Itu bahaya saksi palsu. Jadi kejahatan yang kedua, saksi palsu bisa mendolimi orang yang dirugikan atas apa? Kesaksiannya. Itu umum. Bisa jadi harta, bisa jadi nyawa sekalipun. Kemudian nomor 3, annahu dzalaman ladzi syahada lahu. Orang yang melakukan saksi palsu juga mendolimi orang yang diuntungkan dengan kesaksiannya. Loh kok bisa Ustaz? Iya. Karena dengan persaksiannya tadi, orang ini mempermudah orang lain untuk melakukan kejahatan kepada orang lain. Jadi orang yang melakukan saksi palsu ini mendolimi orang yang dirugikan atas kesaksiannya dan mendolimi orang yang diuntungkan dengan kesaksiannya. Bisa dipahami ya? Karena dengan kesaksian itu memudahkan orang ini untuk mendolimi saudara muslim lainnya. Itu dosa yang ketiga. Dosa yang keempat, karena Rasulullah ya, untuk menguatkan yang ketiga tadi, Rasulullah pernah berfirman, man qadhaitu lahu min mali akhi bi ghairi haq la ya'khudhu fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Jika lau ada orang yang aku putuskan kemenangan baginya dalam perkaranya, karena Rasulullah itu kan menghukumi berdasarkan apa? Zahir, berdasarkan bayina, berdasarkan bukti. Kata Nabi, Orang itu macam-macam, ada yang pandai berhujjah, ada yang tidak pandai berhujjah, kata Nabi. Kalau ada orang yang pandai berhujjah, pandai berargumentasi, pandai mengumpakan, mengemukakan pendapatnya, kemudian aku menangkan perkaranya padahal dia salah, kemudian mengambil harta muslim lainnya dengan hukumanku tadi itu, karena aku menghukumi berdasarkan apa? Berdasarkan jatah. Hakim kan gak selamanya benar, Pak. Hakim berbicara berdasarkan apa? Jatah di lapangan. Ada saksi enggak? Ada bukti enggak? Bisa dibahas maksud saya? Sedangkan bukti bisa dibuat. Saksi bisa dipalsukan. Kan gitu loh maksud saya. Makanya Rasulullah mengatakan jika ada orang yang berperkara di hadapanku antara dua orang, yang satu bisa berargumen dengan baik, yang satu tidak bisa berargumen, yang satu bisa mendatangkan bukti, yang satu lemah. Kemudian orang yang pandai berargumen ini, ya, dia mendolimi saudara lainnya dan aku menangkan perkaranya, maka sebenarnya aku putuskan dirinya api neraka. Meskipun dohirnya dia yang menang. Tapi jika dia mendolimi saudaranya, karena keadilan atau pengadilan dunia itu berdasarkan bukti. Kalau pengadilan Allah gak pakai bukti, Allah sudah melihat. Ya, Rasulullah menghukumi berdasarkan apa yang ada. Tapi Rasulullah mengancam, barang siapa yang saya menangkan perkaranya, padahal dia mendolimi saudaranya, hanya saja kuat argumennya, maka sebenarnya aku putuskan untuknya api neraka. Makanya gak boleh. Ya, persaksian palsu termasuk melanggar apa dosa atau melakukan dosa besar. Yang keempat, persaksian palsu ini konsekuensi yang nomor 4 adalah annahu abaha ma haramallahu aswa aswamahu minal mali wad dam wal ir. Dengan saksi palsu itu, maka orang yang bersaksi ini telah menghalalkan apa yang sebenarnya diharamkan oleh Allah, baik berupa hartanya muslim, baik berupa kehormatannya muslim, dan bisa jadi berupa nyawanya seorang muslim gara-gara saksi palsunya tadi itu. Ya. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullul muslimi 'alal muslim haram. Setiap muslim haram hukumnya melakukan tindakan kepada muslim lainnya tentang hartanya. Hartanya itu haram, enggak boleh dirampas. Darahnya haram, tidak boleh ditumpahkan, dan kehormatannya haram, tidak boleh dilanggar. Maka kan jauh-jauh hari sudah saya sampaikan, Pak, bahwa syariat Islam ini datang untuk menjaga berapa hak? Ayo. Yang bisa saya kasih dia aja sudah. Angkat tangan saya. Silakan. Silakan, Mas. Aman, Mas. Islam datang untuk menjaga berapa hal, Mas? 5. 1. Jangan akal dulu. Agama dulu. Agama terus. 2, akal. 3, apa? Nasab. Terus ketiga, jeng, telat sudah. Yang lain, saya mau yang lancar. Berapa? Menjaga 6. Apa saja? Menjaga agama, menjaga nyawa. 3, menjaga harta. 4, menjaga akal. 5, menjaga nasab. Dan 6, menjaga kehormatan. Dan saksi palsu ini melanggar 6-6-nya. Bisa melanggar 6-6. Kenapa sih Allah turunkan syariat ini? Duh, cepat aja dulu, Mas. Tolong disampaikan ke sini. Enggak lupa lagi nanti. Hadiah Kisrul Muslim. Doa sesuai Al-Quran dan Sunnah. Itu kitab yang termasuk diwasiatkan oleh para ulama untuk dipunyai oleh para thalabul ilm. Dan kitab itu murah. Silakan beli cetakan mana, di penerbit mana, karena saya enggak jualan kitab. Ya, tapi harus punya kitab itu. Thalabul ilmi harus punya kitab itu. Kitab apa tadi namanya? Kisrul Muslim, bisa dibawa kemana-mana. Isinya adalah doa-doa yang sunnah sesuai tuntunan Nabi, harus punya. Mau ke pasar, kalau enggak tahu doanya, buka dulu itu. Mau ke mall, buka dulu. Kalau mau ke kamar kecil enggak bisa doanya, ya baca dulu sebelum masuk itu. Ada semua di situ. Maka hendaklah kita harus punya kitab. Dan saya sarankan besok yang hadir di sini punya kitab yang kita kaji. Ya, saya lihat masih banyak yang belum punya. Ustaz nggak punya uang, Ustaz. Pertama, saya nggak percaya kalau antum nggak punya uang. Kedua, kalaupun nggak punya uang sungguhan, fotokopi. Ya, satu kajian 5 lembar aja. 2 bab misal. 5 lembar paling berapa sih? 1000. Subhanallah. Nggak boleh pelit kita dalam ilmiah. Saya lihat masih banyak yang tangan hampa, tidak nyata dan tidak ada kitab. Dan kita harus meningkatkan kualitas kita dalam menuntut ilmu biar ada perubahan. Ya, biar ada perubahan cara kita menuntut ilmu, harus dicatat. Perhatikan tuh, perhatikan. Perhatikan. Ayat yang pertama kali turun itu, saya pending dulu nih kajiannya. Ayat yang pertama kali turun adalah Iqra, bacalah. Betul? Yang namanya bacalah itu ada yang dibaca enggak? Hah? Setelah itu alamal insana malam ya'lam. Alamal insana gimana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allah ngajari manusia dengan kolam, pena. Habis menerangkan disuruh baca, Allah menerangkan tentang pena. Ada di dalam ayat pertama itu atau surat pertama diturunkan Al-Qur'an itu ada lafaz bacalah dan ada lafaz kolam. Apa artinya kolam? Pena. Cok. Itu awang syekh. Allah enggak berbicara tauhid, Pak. Perhatikan tuh. Allah enggak berbicara tauhid, Allah enggak berbicara jihad. Pertama kali turun ayat yang Allah bahas adalah bacaan dan pena. Ngaji dulu, sing genah nek enggak ngaji itu. Serius nek ngaji itu harus ada pena, harus ada apa tadi? Ada bacaan dan ada pena. Di antara dalil lagi adalah pertama kali Al-Qur'an, zalikal alif lam mim, zalikal kitab. Inilah Alkitab. Allah taruh ayat ini di depan. Kitab. Kitab itu sesuatu yang. Apa artinya kitab? Kitab dari bahasa Arab. Kata bayak tubuh. Artinya. Tulisan. Maka orang yang sudah mengabdikan dirinya kepada ilmu. Wajib punya pulpen. Wajib punya kitab. Wajib gak bisa ditawar lagi. Zaman sekarang modern. Saya sudah pakai Android. Bisa, tetap gak bisa mewakili. Tidak bisa. Selama-lamanya kita tidak pernah mencukupkan diri dari kitab. Nah, tolong besok harus punya semuanya. Ya. Saya enggak mau tahu harus punya. Itu tadi kalau memang kesulitan beli ya. Fotokopi sudah. InsyaAllah itu lebih merekatkan ilmu yang kita pelajari. Tapi yang enggak bawa jangan tersinggung ya. Kemudian besok enggak datang gara-gara dimarahi gitu. Kita kembali ke materi. Nah, jadi Islam itu datang menjaga berapa hal tadi? Perhatikan, menjaga berapa hal? 6 hal. Bisa merusak agama. Mohon maaf, Islam datang itu atau syariat datang itu satu menjaga agama. Maka semua yang bisa merusak agama diharamkan dalam Islam. Syirik, takhayul, bid'ah, khurafat, klenik, bid'ah, khurafat, semua diharamkan karena merusak agama. Yang kedua, Islam datang menjaga nyawa, menjaga jiwa. Maka semua bentuk tindak kejahatan yang bisa merusak jiwa atau nyawa manusia pasti diharamkan. Membunuh, menampar orang, melukai orang. Makanya ada kisos. Mengapa ada kisos? Karena Islam datang menjaga nyawa manusia. Nomor tiga, Islam datang menjaga akal. Maka semua yang merusak akal pasti diharamkan. Allah haramkan narkoba, Allah haramkan minuman keras, karena ini merusak akal. Kemudian yang nomor empat, Islam datang menjaga harta, maka semua yang bisa merusak harta diharamkan dalam Islam. Allah haramkan mencuri, Allah haramkan judi, Allah haramkan korupsi, Allah haramkan macam-macam, karena merusak harta. Nomor berapa sekarang? Lima, Islam datang menjaga nasab. Maka semua yang melanggar nasab pasti diharamkan dalam Islam. Allah haramkan zina. Karena zina itu merusak nasab. Seorang laki-laki punya istri, istrinya selingkuh. Punya anak dari selingkuhannya. Ya, laki-laki ini gak tahu kalau itu bukan anaknya. Ketika lahir, digendong, disayangi, diciumi, dikasih nama. Dia mencari rezeki untuk memberi makan kepadanya. Ketika dia mati, hartanya diwariskan kepada anak ini. Berapa zalimnya wanita yang melakukan ini. Seorang suami menyayangi anak yang bukan anaknya. Memberi nama yang bukan nama anaknya. Memberi warisan yang dia bukan darah dagingnya. Dosa besar wanita seperti itu. Dan mengubah nasabnya di akte kelahiran. Bahaya, zina itu. Dan kemarin sudah kita terangkan itu ya. Dan juga karena Islam datang menjaga nasab tadi, Allah haramkan mengangkat anak. Mengangkat anak diharamkan dalam Islam. mengangkat anak artinya mengklaim bahwa fulan bin fulan diaktekan, ini tidak boleh. Tapi kalau mengasuh anak dan dia tahu bahwa ini bukan anaknya dan anaknya tahu bahwa saya bukan bapaknya misalnya, maka ini tidak mengapa, tapi diasuh. Dan itu pun tidak bisa diwariskan kepadanya, tidak bisa menjadi wali, tidak mengubah mahram. Mengangkat anak itu merubah banyak hal, Pak. Mengangkat anak tanpa anak itu disampaikan kepadanya bahwa aku bukan bapakmu, itu merusak banyak hal. Merusak perwalian. Nanti kalau nikah misalnya anaknya cewek, siapa yang jadi wali? Merusak perwalian. Kedua, merusak kemahraman. Betul tak? Ya ini laki-laki padahal bukan bapaknya, digandeng sama bapaknya, keluar masuk sama bapaknya, gak pakai jilbab. Merusak kemahraman, merusak perwalian, dan merusak waris. Banyak akibatnya, maka dilarang sama Islam. Nasab dijaga dalam Islam. Yang keenam, Islam datang menjaga apa? Apa? Kehormatan. Allah haramkan fitnah, Allah haramkan menuduh tanpa bukti, Allah haramkan ghibah. Ini merusak kehormatan muslim. Dan perhatikan omongan saya, saksi palsu ini melanggar semuanya. Wah, luar biasa. Makanya tadi kan disetarakan dengan apa tadi? Syirik. Dalam surat Al-Hajj ayat berapa tadi? Surat Al-Hajj ayat 30. Jauhilah syirik, berhala-berhala, setelah itu jauhilah saksi palsu. Karena saksi palsu ini melanggar semuanya. Saksi palsu melanggar agama, enggak melanggar agama. Orang-orang karena bersaksi palsu dinyatakan lulus ijazahnya, padahal dia enggak punya kapabilitas ilmiah ngajari manusia. Kemudian salah ilmunya. Saksi palsu tadi berdampak negatif apa tidak bagi agama seseorang? Sangat. Saksi palsu bisa merusak agama seseorang. Termasuk dia misalnya ilmu kedokteran atau apa, merusak. Ya, saksi palsu dinyatakan lulus padahal dia enggak berhak. Atau apa saja. Dua, merusak. Merusak apa? Merusak nyawa manusia. Merusak jiwa manusia. Ada orang bersaksi, dia ini membunuh, Pak. Saya lihat. Memberdatangkan saksi banyak. Bahwa dia membunuh. Otomatis dikisah, betul? Merusak nyawa seorang. Jadi saksi palsu ini bisa melanggar semuanya. Melanggar apa namanya? Hartanya manusia. Bisa melanggar nasab. Saya bersaksi, Pak, bahwa ini memang anaknya ini. Padahal dia gak anaknya, misalnya. Supaya lolos di akte kelahiran, ada saksi. Merusak nasab. Dan bisa merusak yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian, ini ada hadis yang terakhir. Sebelum kita pindah bab, atau pindah dosa. Bukan berarti pindah dosa, kita melakukan dosa yang lain. Pindah bab dosa yang lain. Ala unabiyukum biakbaril kabair. Maukah kalian saya tunjukkan sebesar-besarnya dosa? Yang pertama al-isyrak billah, syirik kepada Allah. Yang kedua uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ala wa qawlu zur, dan bersumpah palsu atau berkata dusta. Fama zala yukarriruha, Rasulullah terus ngulang-ulangi terus sampai aku berkata, seandainya Rasulullah diam enggak ngulang-ulangi terus. Saking seringnya Rasulullah ngulangi syirik, durhaka dan saksi palsu. Muttafaq alaih, hadis sahih muttafaq alaih. Ini selesai bab pertama. Intinya kita dilarang untuk melakukan persaksian palsu, dan itu berat. Saksi palsu itu ancamannya berat, termasuk dalam rumah tangga misalnya, mau cerai, pokoknya aku pengen cerai, akhirnya datangkan saksi yang sebenarnya saksi itu gak tahu apa-apa. Terus pokoknya kok sama ngomong, kalau di pengadilan ngomong gini diatur duluan sama orang yang berperkara. Ini termasuk saksi palsu. Ini dosanya besar ini. Nah, kita tidak boleh melakukan itu. Al-kabiratu sabi'ata asyrata, dosa yang ke-17. Al-liwat. Liwat artinya homoseks. Na'udzubillah min dzalik. Ini ternyata bukan dosa yang enggak ada loh, Pak. Homoseks banyak. Di kota-kota, bahkan di desa pun ada. Ya, makanya kita harus berhati-hati dari penyakit ini. Ini penyakit ini. Qad qassallahu alaina qissata qauma Lut. Mengapa pelaku homoseksual itu perbuatannya dikatakan liwat? Liwat itu diambil dari kata Nabi Lut. Liwapok artinya orang yang melakukan dosanya umatnya Nabi Lupok. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan kekejian dosa humuin atau liwap, bahasa Arabnya hum itu liwatok. Ya, jadi ambil dari kata-kata lut, lut itu nama nabi. Liwat adalah amalan yang dulu dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 165 sampai 166, atatuna dzukrana minal alamin, apakah kalian mendatangi kaum laki-laki, wa tadaruna ma khalaqal lakum rabbukum min azwajikum, dan kalian meninggalkan apa yang Allah ciptakan kepada diri kalian dari istri-istri kalian, bal antum qaumun adun, kalian adalah kaum yang melampaui batas. Dan antum tahu apa hukumannya Lut, apa kaumnya Nabi Lut ketika melakukan perbuatan humus. Hukumannya apa? Hah? Ada di terjemahan ada, kalau di kitab aslinya enggak disebut ya. Di terjemahan dikatakan falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Maka tatkala datang azab kami, kami jadikan negeri kaum Lut yang atas dijadikan di bawah, yang di bawah dijadikan di atas. Dibalik, diangkat tanahnya dibalik sama Allah. Tidak cukup di situ. Wa amtarna 'alayya hijaratan min sijilin manbud. Dan kami rajam mereka, kami lempari mereka dengan batu yang terbuat dari apa? Tanah yang terbakar kalau enggak salah ya. Dari apa namanya? Batu yang telah terbakar. Ini ancamannya besar, lebih besar daripada zina. Dan para ulama mengatakan al-liwat asyaddu minaz zina. Liwat itu lebih dahsyat dosanya daripada zina. Ya, dosanya lebih besar. Al-liwatu afhasyu minaz zina wa akbah. Liwat itu lebih keji, lebih durjana daripada zina. Lah para ulama ini berselisih pendapat tentang hukuman orang yang melakukan homoseksual. Apa hukumannya? Kalau di surat Lut tadi, ayat yang keberapa tadi yang menerangkan bahwa yang bawah ditaruh di atas, yang atas ditaruh di bawah, ancamannya keras sekali. Lah itu jelas, di situ dikatakan dilempari dari batu yang panas. Kaumnya Nabi siapa tadi? Nabi Lut. Lah terus sekarang ini di zaman ini nih, ada orang melakukan homoseksual atau di zaman kekhalifahan ada hukum Islam, apa hukumannya orang melakukan liwat ini? Para ulama berselisih pendapat. Pendapat pertama, liwat itu enggak ada hadnya. Jadi sebelum saya terangkan hal ini, saya ingin menerangkan bahwa dalam Islam itu hukuman itu ada dua, Pak. Ditulis ini enggak ada di kitab ini. Dalam Islam hukuman itu ada dua. Ada hukuman had dan ada hukuman ta'zir. Had itu adalah hukuman terhadap tindak kriminal yang hukumannya itu jelas ada di Al-Quran, jelas ada di hadis Nabi. Itu namanya had. Seperti orang mencuri, kalau yang dicuri itu sudah mencapai nisab, berapa nisabnya mencuri, kapan mencuri itu dipotong tangannya. Hah? Kapan mencuri itu dipotong tangannya? Kalau yang dicuri itu berapa? Rub'ud dinar, seperempat. Kita belum masuk ke pencuriannya. Belum. Nanti kita terangkan orang itu dianggap mencuri dan dipotong tangannya, salah satu syaratnya adalah yang dicuri itu batasnya adalah seperempat dinar. Nah, salah satu syaratnya adalah barang yang dicuri itu minimal seperempat dinar. Seperempat dinar, satu dinar itu sama dengan 4,25 gram emas murni. Jadi kalau panjenengan mendapatkan pernyataan satu dinar, lah satu dinar itu berapa? Satu dinar itu kalau dikonversi ke kilo, ke gram, satu dinarnya adalah 4,25 gram emas. Ya. Berarti kalau seperempat Dinar berarti kan 4,25 dibagi berapa? Dibagi 4. Berarti kira-kira berapa gram? 1,1 berapa, Pak? Pokoknya 1, sekian lah ya. Berarti kalau ada orang mencuri dengan yang dicuri itu kurang lebih 1 gram sekian, anggaplah 1 gramnya 500. Betul? Anggaplah hab itu kan fluktuatif, bisa naik bisa turun. Anggaplah 500 berarti ya kurang lebih 600. Kalau orang sudah mencuri 600 akan dipotong tangannya. Itu syarat yang pertama. Ada syarat-syarat yang lain. Ya, kalau syarat yang lain tidak terpenuhi, ya tidak. Itu syaratnya diantaranya adalah yang dicuri itu 1/4 dinar. Nah, disinilah orang-orang bahasa, sebelum saya terangkan liwat ya, saya ingin terangkan di sini sebentar. Orang yang mencuri dalam Islam, kalau yang dicuri itu 1/4 dinar, sudah dipotong tangannya. Kurang lebih 600 ribu. Ya dah? Kalau dikonversi ke rupiah. Sedangkan di dalam Islam itu, kalau ada orang, perhatikan, kalau ada orang mendolimi satu jarinya manusia, misalnya ada orang nih, si A sama si B ini tukaran, berantem, kemudian si A ini mengambil pisau, terus memukul, kena satu jarinya si B, sampai putus, satu jari ini putus, bayar berapa? 10 unta. Semua tangan 100 unta. Bibir yang atas ini hilang 50 unta. Kalau dua-duanya berarti 100 unta. Telinga ini 50, ini 50. Kalau kaki satu yang terluka sampai enggak bisa jalan 50 unta. Kalau dua-duanya berarti 100 unta. Mata satu dihilangkan, berantem kan, tawuran, terus dipukul satunya sampai buta, ini bayar 50 unta. Diatnya ini 50. Pokoknya setiap pasang itu berapa tadi? 100 lah. Satu jari ini kalau didolimi oleh seseorang, ada orang baik-baik ya, kemudian ada orang ini yang benci sama dia, didatangi, dipukuli sampai ininya hilang satu misalnya, kena pisau. Bayar berapa ini? 10 unta. Kalau dipotong 5-5-nya bayar berapa? Hah? 50 unta. Satu unta anggaplah saja ya, anggaplah saja, wallahu alam, harus dikrosek lagi. Kan termasuk harganya tergantung unta yang mana. Anggaplah 40 juta. Yang gede, yang gagah gitu. Atau anggaplah yang 30 aja. 30 kali berapa? Kali 50. Betul enggak omongan saya? Sudah berapa itu? Hah? Coba ini saya mau kegiring ke sesuatu hal ini, tolong dijawab saya. Kok 150 itu loh? 1,5 miliar. 1,5 miliar. Betul? Nah, disinilah orang Barat menyerang Islam. Islam itu gimana sih kok tanakut, kontradiktif. Ini orang mencuri cuma 600 ribu, dipotong semuanya. Masa tangannya manusia cuma dihargai 600? Paham maksud saya? Tangan 5-5-nya dihargai berapa tadi? 600. Giliran ada orang yang terluka satu jari, disuruh bayar berapa tadi? 10 unta. Orang melukai 5 jari, satu tangan gini hilang, disuruh bayar berapa tadi? Yang ini disuruh bayar 50 unta. Yang sini 5-5 jari kalau dipotong mencuri dihargai berapa tadi? Cuma 600. Gimana keadilan Islam ini? Paham gambaran yang ingin saya sampaikan? Paham ya? Gimana jawabnya? Kalau yang tadi kan tangan orang baik-baik, jadi harganya mahal. Kalau yang tangan kita mencuri kan tangan yang bersih kotor, jadi tangan harganya murah. Betul. Jawabannya adalah justru kalau disamakan Islam itu zalim. Ini tangan jahat ini, tangan mencuri. Tangan jahat gak ada harganya. Ditugel semuanya cuma 600 ribu. Betul gak? Yang satu ini tangan baik-baik. Tangan orang gak jahat, gak apa, dilukai. Harganya mahal. Bisa dipahami? Jadi gak bisa disamakan. Justru kalau disamakan malah Islam yang zalim. Lah orang barat itu kan selalu memantau Islam dari hudud ini, dari hukuman-hukuman ini. Dulu sudah saya sampaikan, Islam itu mata rantai yang tidak boleh dipotong salah satu mata rantainya. Karena kalau dipotong salah satu, akan tidak nampak indahnya Islam. Orang barat itu lihat potong tangannya, Pak. Tidak lihat ada syariat sedekah, wakaf, hibah, infak, zakat, sedekah, wasiat, hadiah. Jadi banyak perangkat dalam Islam agar orang tidak mencuri. Nah, ya, gak dilihat sama orang barat itu, gak dilihat wasiat, gak dilihat waris, gak dilihat hibah, gak dilihat hajiah, gak dilihat wakaf, tidak dilihat sedekah, tidak dilihat zakat, tidak dilihat infak. Banyak gak dilihat sama orang barat. Yang dilihat potong tangannya. Betul gak? Kenapa syariat Islam ada potong tangan? Karena ada tindakan preventif yang sangat banyak. Paham maksudnya? Gak seperti itu. Ya. Orang yang menuju ditambuk di dalam Islam 80 orang yang berzina dirajam. Atau orang berzina yang belum nikah dicambuk. Tetapi hukuman bagi orang yang menuduh tanpa bukti juga kuat. Dan Islam melarang apa namanya mendekati zina. Islam semua itu indah Islam kalau dirangkai dalam satu rangkai. Lah orang barat lihatnya enggak di situ. Enggak dilihat Islam secara apa? Utuh. Tapi dilihat secara parsial, dilihat potong tangannya, dilihat kisosnya, dilihat enggak dilihat yang lain. Kembali ke liwat. Liwat ini para ulama berselisih pendapat. Tadi saya katakan ya, bahwa hukuman dalam Islam ada berapa tadi? Dua. Yang pertama had. Had itu apa Ustaz? Had itu hukuman yang ada dalilnya. Diatur oleh Al-Quran dan Sunnah. Seperti tadi yang saya jelaskan. Orang mencuri di berapa tadi? Di surah apa? Dipotong tangannya. Orang berzina. Kalau belum menikah. Dia apa? Dicambuk 100 kali azani atau wazani fajritu kullu wahidin minhuma 100 jalda pezina perempuan dan pezina laki-laki cambuklah 100 kali kalau belum menikah. Tapi kalau sudah menikah atau pernah menikah maka dirajam. Ya, kalau menikah atau sudah pernah menikah meskipun enggak punya suami atau enggak punya istri tapi pernah menikah itu sudah dihukumi muhsan. Kalau dia zina dihukum sampai mati dirajam. Kemudian orang yang minum minuman keras dicambuk 40 kali. Kemudian kalau ada orang yang menuju tanpa bukti, maka dicambuk 80 kali. Ini namanya had. Apa had itu? Hukuman atas tindak kriminal di dalam Islam yang diatur. Hukumannya jelas dalam Al-Quran Sunnah. Ini namanya had. Ada jenis hukuman yang kedua, yaitu ta'zir. Ta'zir itu apa Ustaz? Ta'zir itu hukuman yang tidak tertera dalam Al-Quran dan Sunnah. Makanya dikembalikan kepada pemerintah muslim setempat. Kepada pemimpin kaum muslimin setempat. Seperti narkoba misalnya. Narkoba kemudian kepala negara memutuskan harus hukum mati. Boleh enggak? Boleh, ini takzir karena enggak ada. Di zaman Nabi enggak ada narkoba. Ada apa enggak? Maka dikembalikan ke hakim muslim setempat. Ya. Dengan mempertimbangkan maslahat. Ya mungkin ada yang dihukum. Ada yang terserah. Sesuai dengan kebijakan para pemimpin negara Islam. Yang berdasarkan musyawarah orang-orang yang. Apa namanya ahli agama dan seterusnya. Nah permasalahannya. Liwat ini masuk had. Apa masuk takzir. Paham maksud saya? Nah had ini apa. Liwat ini masuk had apa masuk takzir? Ini khilaf para ulama. Pendapat pertama, pendapat yang mengatakan bahwa apa namanya liwat homosek ini enggak ada hadnya. Yang ada adalah apa? Takzir. Karena takzir maka hukumannya dikembalikan ke pemimpin kaum muslimin. Ya dalam ini waliul amri. Ya. Bisa dipenjara. Bisa dicambuk atau bisa jadi bisa dibunuh. Terserah tergantung maslahatnya. Kalau bolak balik mungkin dibunuh dan seterusnya. Itu pendapat pertama. Ini pendapatnya Al-Imam Ibnu Hazm dan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini madhabnya sekarang. Turki, India, Pakistan, Bangladesh, Uzbekistan. Kemudian Tajikistan yang itu Abu Hanifah. Sampai sekarang madhab mereka Abu Hanifah. Ya, jadi gak ada apa. Tidak ada hukuman dari Al-Quran dan Sunnah maka dikembalikan ke pemerintah setempat. Ini kalau ada hukum Islam loh ya. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan ini pendapatnya jumhur ulama. Pendapatnya jumhur mayoritas ulama bahwa pelaku homoseksual itu ada haknya, bukan enggak ada haknya, ada haknya. Apa haknya? Bunuh. Mana dalilnya? Ya tadi itu. Tidak cukup dibunuh, bahkan diangkat dulu kan tanahnya, terus dibalikkan, setelah itu dilempari batu dari langit dengan batu yang panas. Berarti ini hukuman. Berarti ada haknya. Gitu loh. Ada haknya berarti. Ini pendapat mayoritas ulama, hukumnya bunuh. Lah, yang mengatakan, jumhur ulama yang mengatakan bahwa liwat itu ada hadnya, itu pun berselisih pendapat. Paham maksudnya? Ini pendapat nomor dua kan? Berarti ada dua titik A, ada dua titik B. Dua titik A mengatakan ada hadnya, tetapi hadnya ini disamakan sama pelaku zina. Artinya dipisahkan. Mana yang muhson, mana yang tidak muhson. Ini betul teliti loh ya. Maksud sampai salah mendengarkan terus salah nulis. Saya ulangi ya. Yang kedua yang mengatakan adalah mayoritas ulama bahwa orang yang liwat homosek itu ada apa tadi? Hadnya. Kan gitu ya. Pendapat yang nomor dua ini pun berselisih nanti. Pendapat 2.A mengatakan hadnya itu sama dengan zina. Ketika sama dengan zina, berarti berlaku klasifikasi antara yang muhson dan yang tidak muhson. Yang belum muhson, belum nikah, berarti dihukum cambuk berapa? 100 kali. Bagi yang sudah menikah, kok ternyata homo sama temannya, padahal punya istri dia, sudah menikah, berarti diapakan? Dirajam sampai mati. Ini pendapat 2.A. Pendapat 2.B mengatakan sama haknya bunuh, tapi enggak perlu disamakan dengan apa tadi? Zina, karena enggak pernah Rasulullah menerangkan. Dan Rasulullah mengatakan, ya, kembali ke kitab sebelum saya lanjutkan tadi, di kitab ini diterangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan uktulu al-fa'il wal maf'ul bi. Kalau engkau lihat dua orang yang melakukan perbuatannya kaumnya Nabi Lut, yaitu homoseksual, uktulul fa'il, bunuhlah yang melakukan, wal maf'ul dan yang dilakukan. Paham maksudnya ya? Ya paham lah, maksudnya gak paham. Yang al-fa'il yang melakukan dan yang dilakukan, baik pelaku maupun obyeknya, dua-duanya disuruh bunuh. Itu menunjukkan bahwa pelakunya dan yang dilakukan sama-sama menikmatinya. Paham? Disuruh bunuh sama Nabi. Lah cuma para ulama khilaf pendapat tadi itu, kalau ini dianggap had, apakah sama dengan zina apa tidak? Lah pendapat yang 2.B mengatakan ini beda dengan zina. Karena Rasulullah tidak mengatakan lihat dulu, kalau sudah menikah rajam, kalau belum menikah cukup dicambuk. Rasulullah enggak ngomong gitu. Rasulullah tegas, kalau kau jumpai pelaku homoseksual, bunuhlah yang melakukan dan bunuhlah yang dilakukan. Objeknya maupun subjeknya. Pelakunya ataupun sasarannya, bunuh dua-duanya. Itu menunjukkan saling menikmati mereka. Gak mungkin kalau seandainya gak menikmati kok disuruh bunuh juga. Nah, kenceng pak ini, apa hukumannya nih? Hati-hati loh ini. Di sini gak ada kan ya? Jangan sampai naudzubillah loh. Karena segitu saya dapat laporan banyak, Ustaz ini gimana anak saya, aduh sedih kita. Lebih baik gak dengar tadi itu sebenarnya. Tapi karena sebelum dicerita jadi sedih kita ini melihat itu. Dan itu ada pak. Zaman sekarang ada. Ya. Di kota besar apalagi insyaallah. Makanya hati-hati ya pergaulan, masyaallah kita. Ini lebih kejam ancamannya daripada apa tadi? Zina, karena melakukan dua dosa besar. Dosa kepada Allah dan dosa kepada fitrahnya diri sendiri. Laki-laki senang perempuan, sehat. Orang zina itu dosa besar tapi masih sehat. Nalurinya masih sehat karena mau sama perempuan. Lah ini mau sama laki-laki. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi ada khilaf pendapat para ulama, tapi sepakat mayoritas ulama tadi mengatakan hukumnya apa? Bunuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallahu man amila qaumal lutin. Man amila amala qaumil lut. Rasulullah melaknat orang yang melakukan perbuatannya kaumnya Nabi Lut. Abdullah bin Abbas, karena Abdullah bin Abbas ini beristimbat dari ayat tadi, menyimpulkan dari ayat tadi yang diangkat, dibalik terus di lempari dengan batu, maka Abdul bin Abbas berkata, yundur a'la bina'in fil qurya. Orang yang melakukan lewat itu harus dibawa ke bangunan yang paling tinggi di tempat yang ada itu. Kalau di Surabaya berarti cari tempat yang paling tinggi di Surabaya. Itu kebalawan. Wallahu a'lam. Hah? Maka dicari tempat yang paling tinggi. Fayulqa minhu, maka dilemparkan dari tempat yang tinggi tersebut. Tsumma yatul bil hijarah, setelah itu dilempari dengan batu. Ini mengapa Abdul bin Abbas? Dan Abdul bin Abbas ini mufasir Al-Qur'an nomor 1. Ya, karena dia ini dapat doanya Nabi. Abdul bin Abbas ini apanya Nabi? Sahabatnya Nabi, ya. Abdul bin Abbas ini apanya Nabi? Misanannya Nabi. Rasulullah itu punya paman banyak. Punya Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat jadi nabi, beliau memiliki 4 paman. Ketika umur 40 tahun diangkat jadi nabi, Rasulullah memiliki 4 paman. 2 mati kafir, 2 mati muslim. Siapa saja? Abu Thalib, Abu Lahab, Abbas, Hamzah. Hamzah. Hamzah pakai ha bukan pakai ha. Hamzah. 4 orang. Yang 2 mati kafir, Abu Thalib sama Abu Lahab. Yang 2 mati muslim, maksudnya wafat dalam kondisi muslim, dan sahabat Nabi yaitu Abbas dan Hamzah. Abbas punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Berarti Abdullahnya apanya Abbas? Anaknya Abbas. Berarti kan misalnya Nabi. Karena Abbas itu saudaranya Abdullah. Paham? Oke. Okay. Abdul bin Abbas ini waktu Rasulullah diangkat jadi nabi itu masih kecil. Abdul bin Abbas dibonceng sama Nabi, terus sering diajak sama Nabi. Dan kebetulan Abdul bin Abbas ini adalah punya bibi, bibinya itu jadi suaminya Nabi. Namanya Maimunah. Pernah dengar nama Maimunah istrinya Nabi? Maimunah itu punya saudari namanya Ummu Fadl. Ummu Fadl punya anak Abdul bin Abbas ini. Berarti Abdul bin Abbas ini kalau manggil Nabi itu saudara, misanan. Tapi kalau manggil istrinya Nabi, bibi. Maimunah itu bibinya Abdul bin Abbas. Makanya Rasulullah sering diikuti Abdul bin Abbas nginep di rumahnya. Karena memang kebetulan istrinya Nabi itu apa? Bibinya Abdul bin Abbas. Nah, waktu kecil Abdul bin Abbas diomongin sama Nabi. Dijuakan sama Nabi. Allahumma faqihhu fiddin wa'alimhu ta'wil. Ya Allah ajari anak ini. Ya Allah pahamkan anak ini dalam masalah agama. Dan ajarilah anak ini ya Allah tafsirnya Al-Quran. Makanya Umar bin Khattab itu pak, majlis suronya dia itu para sesepuh-sesepuh. Tolha, Zubair, Drumad bin Auf. Orang gede-gede besar-besar yang canggih-canggih akalnya itu. Kecuali satu, anak kecil. Abdullah bin Abbas. Karena didoakan Nabi dan terjah. Diseling dipanggil oleh Umar dimintai pendapat. Padahal dia ini masih kecil. Karena dijuakan sama Nabi itu. Lah di antara tafsirannya Abdullah bin Abbas menafsiri ayat yang tadi itu loh pak, diangkat terus diturun Allah lempari dengan apa tadi, batu yang panas. Makanya Abdullah bin Abbas sebagai seorang penafsir yang punya otoritas untuk menafsiri Al-Quran, dia mengatakan hukuman bagi para pelaku liwat adalah dinaikkan di bangunan yang paling tinggi terus dijatuhkan dan dilempari dengan batu. Terlepas khilaf para ulama cara mengeksekusinya, tapi intinya adalah bahwa homoseksual adalah termasuk dosa besar yang membinasakan pelakunya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian wa yurwa anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala siqaqun nisa'i sihaqun nisa'i atau musahaqah. Musahaqah itu lawan dari homoseks. Apa? Lesbian. Sihaq. Ini pun ada. Zaman sekarang ada enggak Ustaz? Ada. Ya, sihaqun nisa'i ziran bainahuna. Sihaq, sihaq itu perempuan dengan perempuan melakukan perbuatan yang keji. Ini dihukumi zina. Bahkan lebih dahsyat daripada zina karena dia menodai fitrahnya, akal sehat. Hadis ini dhaif. Tapi maknanya bisa dipakai karena memang durjana perbuatan itu. Perbuatan yang keji, yaitu perempuan dengan perempuan. Di situ enggak ada keterangannya sahih apa enggak di tempatnya antum. Sahih keterangannya ya. Nomor satu ya. Ini pengarang kitab ini ditahqiq oleh Syekh Mashhur Hasan Salman. Kitabnya Syekh Imam Zahabi tadi itu. Ini terjemahnya beda dengan ini yang kitab yang saya bawa ini beda dengan yang sampean bawa terjemahnya itu. Terjemahnya itu milik enggak tahu milik siapa itu yang pentakiknya. Yang naruh footnote-footnote itu beda dengan yang saya bawa. Kalau ini untuk menerangkan hadis jihad ini, hadis lesbian ini sampai beberapa halaman menerangkan hadisnya saja. Ini menerangkan hadisnya itu hadis sahih apa enggak. Tuh sampai berapa halaman? Tapi di sini disebutkan ya bahwa hadisnya ini hadis yang lemah. Tetapi maknanya iya, tetap haram dan bukan berarti enggak haram. Termasuk perbuatan dosa besar. Dimasukkan oleh Al-Albani dalam hadis dhaif. Nah, tetapi maknanya benar. Bahwa benar dalam artian bahwa lesbian ini termasuk temannya liwat. Yukosu alaihi dikiaskan dengan liwat yang menunjukkan bahwa ini termasuk perbuatan tercela, perbuatan nista ya. Wa madhabu Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i anna haddal liwat haddu zina sawa. Menurut pendapat Syafi'i, hukuman bagi liwat pelaku liwat itu sama dengan hukuman zina. Berarti menurut Imam Syafi'i dibedakan antara muhson dan ghair muhson. Karena dia beliau menyamakan dengan apa tadi? Konsekuensi menyamakan hukumannya dengan hukuman pelaku zina. Berarti kan tadi itu. Bisa dipahami ya? Oke. Wajatwa'il ummah, dan umat telah bersepakat. Barang siapa yang mendatangi budaknya dari belakangnya, maka dia juga termasuk yang kena. Di dalam Islam, Pak, laki-laki punya budak, boleh enggak dikumpuli budaknya? Boleh kalau budaknya enggak punya suami. Nah, tapi kalau budaknya itu laki-laki, boleh dikumpuli enggak? Kalau dikumpuli, tetap kena maksudnya kan. Maksudnya beliau itu, kalau punya budak laki-laki itu didatangi, itu juga termasuk kena. Jangankan laki-laki sama laki-laki, Pak. Laki-laki sama perempuan, sama istrinya saja, didatangi dari duburnya dosa besar, kena laknat loh. Itu semua itu istrinya padahal. Seorang laki-laki mengumpul istrinya dari belakang, atau bukan dari belakangnya, kalau dari belakangnya boleh. Yang dia enggak boleh itu di pas belakangnya itu. Kalau dari belakang enggak apa-apa. Kayak macam itu. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan tidak perlu saya jelaskan lagi. Karena itu lebih berbahaya. Paham saya? Kalau dari arah belakang boleh, tapi di belakangnya enggak boleh. Paham ya? Ya, jangan paksa saya untuk lebih jauh dari itu. Ini aja qatful muhsanat, menuduh wanita baik-baik tanpa bukti. Dan besok insyaallah saya terangkan yang 19 itu penting itu ya. Al-ghulul, korupsi kalau zaman sekarang. Ya, kita selesaikan, kita tambah satu materi lagi. Atau pertanyaan saja, silakan kalau ada pertanyaan. Jadi besok akan kita terangkan al-kabira tsaminata asyrata. Besok kita akan pelajari dosa yang ke-18. Dan 19 itu penting sekali. 18 sama 19 ini insyaallah akan kita terangkan pada pertemuan akan datang. Silakan jika ada pertanyaan. Monggo. Kalau enggak ada saya lanjutkan karena waktu masih panjang insyaallah. Silakan kalau ada pertanyaan. Bismillah. Silakan mas. Monggo silakan.

Dikasih tahu itu bapakmu. Saya bukan bapakmu. Rasulullah saja ditegur dari langit. Rasulullah punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Cintanya Rasulullah luar biasa sama Zaid ini. Tapi turun ayat, Rasulullah dilarang sama Allah untuk menisbat. Dulu dipanggil Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Setelah turun ayat itu dipanggil Zaid bin Harithah. Tapi cintanya Nabi ke Zaid tidak berubah. Sayangnya Rasulullah ke Zaid tidak berubah. Disayangi luar biasa. Dan punya anak. Anaknya pun disayangi sama Nabi. Dan sampai dipanggil Khibbun Nabi. Kesayangannya Nabi. Jadi seperti itu. Jika yang dianak angkat adalah laki-laki dan diasuh sejak bayi, apakah anak laki-laki tersebut bukan mahram dengan ibunya? Tergantung kalau diambil dari keluarganya siapa tadi? Istri ya mahram, dari kerabat. Tapi kalau diambil dari laki-laki yang enggak tahu julung-julungannya di panti asuhan terus kita ambil, wah ini ya nanti kalau besar yang diambil laki-laki ya, yang laki-laki ini sama ibu yang ngasuhnya bukan mahram. Enggak boleh bersamar berdua, enggak, ibu ini enggak boleh kelihatan auratnya. Kalau anaknya sudah balik kan soro pak, ngeramut kecil. Kalau segitu enggak, makanya harus butuh ilmu ya. Kalau apakah enggak boleh? Boleh, boleh, enggak apa-apa. Ngaso yang seperti tadi, tapi harus tahu konsekuensinya. Konsekuensinya kalau anak ini sudah balik, dia enggak boleh apa bermuda-mudahan dengan ibu asuhnya tadi. Gitu ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, mohon penjelasan Ustaz soal sumpah palsu. Saya akan sedikit cerita dulu. Saya pernah bersumpah berjanji akan menikahi seorang gadis ketika kami terjerumus dalam jurang zina. Nauzubillah min dzalik. Terus rasa itu sedih kalau ada kayak gini-gini. Astagfirullah. Saya pernah bersumpah atau berjanji akan menikahi seorang gadis ketika kami terjerumus dalam perbuatan zina. Padahal status saya sudah menikah sekarang ini. Setelah saya sadar dan mengenal Islam lebih jauh dan sunnah, yang saya lakukan adalah benar-benar berdosa dan insya Allah saya sekarang sudah bertobat. Yang saya tanyakan, apakah saya harus memenuhi janji saya dengan si gadis untuk menggugurkan dosa janji palsu saya? Janji palsu ya, janji itu kalau dilanggar maka diapakan? Dikafaroi, kan gitu ya. Kafaroinya dengan apa tadi? Masalahnya bukan janjinya ini. Kalau janji itu gampang, bisa dikafaroi. Betul enggak? Dikafaroi dengan apa? Janji, sudah janji demi Allah saya akan menikahimu, tapi enggak dinikahi. Janji saya akan ke rumahmu, enggak ke rumahnya. Berarti apa? Kafaratnya. Orang janji enggak ditepati, orang sumpah enggak ditepati. Apa kafaratnya? Setiap saya ngomong seperti ini mesti jawabannya puasa. Padahal Al-Qur'an mengatakan itu'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang fakir miskin. Au kiswatuhum atau memberi 10 pakaian, 10 fakir miskin pakaian. Atau tahrir ruqabah, memerdekakan budak. Berarti pakai lafaz atau. Berarti kan pilihan alternatif. Boleh memberi makan 10 orang, boleh memberi pakaian 10 orang, boleh memerdekakan budak. Kalau gak mampu, gak ada tiga-tiganya, baru puasa 3 hari. 3 hari itu, ini yang kalau saya lebih tertarik ke, bukan janjinya, kalau janji kan 3 hari selesai. Dosanya zinanya itu. Tak maksud saya? Dosa zina kan gak bisa dikafaroi dengan puasa 3 hari. Lah enak lah 3 hari selesai dosanya. Nah, apakah saya harus memilih janji saya dengan si gadis untuk menggugurkan dosa janji palsu saya? Yang jelas kalau masalah janji tadi bisa dikafari dengan apa tadi? Dengan tadi itu. Karena saya sudah meminta maaf dan si gadis pun kecewa karena merasa terdolimi oleh saya. Mohon maaf jamaah. Seandainya Anda menikahi gadis itu pun tidak mengubah dosa apa? Zina. Dosa zina itu tidak terhapus dengan si laki-laki menikahi si gadis tersebut. Harus butuh tobat khusus. Harus butuh pelebur dosa khusus. Dan itu gak cukup sholat sunnah kemudian sholat sunnah itu bisa menghapuskan dosa. Enggak, kalau tobat dari dosa besar harus ada tobat khusus. Adapun apa namanya, nyindir temannya, nyakiti temannya, terus kadang-kadang itu dosa-dosa ringan itu cukup sampai sholat rajin saja otomatis terhapus itu. Kan gitu ya. Orang apa namanya, ya dosa-dosa ringan itu sampai sholat saja, sholat jamaah, sampai wudu terhapus dengan sendirinya. meskipun enggak pakai tobat khusus. Tapi kalau dosa besar termasuk perzinahan, harus ada tobat khusus. Harus ada amalia khusus. Harus terus menghadap kepada Allah, menumpahkan kesalahannya dari perbuatan zina itu dan menggantinya dengan amal soleh. Ya, salah satu cara tobat Anda adalah Anda harus memuliakan istri Anda sekarang itu, yang jadi istri Anda. Karena Anda telah mengkhianatinya. Ya, maka salah satu kafaronya adalah Anda harus menyayangi dengan sesungguh-sungguhnya kepada istri Anda yang sekarang yang Anda miliki itu. Ya, adapun menikahi gadis itu ya sebagaimana hukum poligami. Ya, siap apa Anda? Kalau enggak siap ya jangan dinikahi, ujuk malakasnya juga nanti. Harus dimampu apa tidak? Dan seterusnya. Dan itu pun nanti rentetannya banyak. Kalau punya anak-anaknya ini gimana nanti nasabnya ikut bapaknya apa enggak? Luar biasa itu Pak masalah itu. Anaknya ini nanti kalau ternyata wanita tadi dinikahi orang lain, nanti anaknya ini akan dinisbatkan kepada ayah yang bukan apa? Ayah kandungnya. Wallahi ta'ala tambah tumpuk-tumpuk dosanya. Makanya zina itu merusak segala-galanya. Tetapi Allah Maha Pengampun, saya minta maaf kepada Allah. Dan kalau Anda ini mampu berpoligami dan bisa semuanya mendatangkan masalah, kan tidak apa-apa untuk dinikahi. Tapi itu tidak menggugurkan dosa apa? Zina, butuh tobat khusus, butuh. Tapi kalau Anda juga tidak mampu, kalaupun seandainya menikahinya malah memadorotkan, ya kembali ke hukum poligami. Anda mampu apa tidak? Intinya harus banyak-banyak beramal soleh, diganti dengan kebaikan, banyak menyenangkan orang, banyak berbakti kepada orang tua, banyak mendatangi majelis ilmu, banyak sholat berjamaah, ya. Dan kalau memang mampu nikahi wanita tersebut, kasihan, ya, kasihan. Wallahu a'lam bishawab. Memang berat ya zina itu, berat sekali hukumannya. Makanya harus banyak-banyak beramal soleh untuk menghapuskannya. Ya wallahu a'lam bishawab. Tapi kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. At-ta'ibu minadz dzanbi kama la dzanba lahu, orang yang bertobat dari perbuatan dosa seperti tidak pernah berdosa. Asalkan dengan tobat yang nasuha, dan kalau itu melanggar haknya hamba, harus dipenuhi haknya. Kalau dosa sama Allah gampang. Istighfar selesai, tobat selesai. Tapi kalau ada sangkut pautnya sama anak manusia, apalagi kalau sampai melahirkan anak, kemudian suami yang menikahi wanita tadi menganggap itu anaknya, waduh tambah lorok api. Harus disampaikan terus terang, bapak ini bukan anakmu, ini anak hasil zina. Harus dikasih tahu. Itu pun gak boleh dinisbatkan kepada bapaknya, karena tidak diikat dengan ikatan yang sah. Harus banyak-banyak melakukan amal soleh. Dan diantara amal soleh yang paling soleh adalah berbakti kepada orang tua. Maaf Ustaz, apakah kalau saya mendoakan keluarga saya sedangkan dia tidak pernah melakukan kebaikan, apakah dosa-dosanya terampuni? Kalau dia muslim boleh didoakan, intinya seperti itu. Kalau dia muslim maka boleh didoakan. Tapi kalau dia kafir tidak pernah sholat, jangan didoakan. Kasih doa tapi doa hidayah. Orang tidak pernah sholat sama sekali seumur hidupnya, jangan didoakan. Kecuali doa apa? Hidayah. Ustaz, apa beda takdir dengan qadar? Ini yang kemarin ditanyakan yang buat kisru itu ya. Qadarullah sama takdir. Saya itu enggak pernah ada, selama belajar itu ada pembedaan antara takdir dengan qadarullah seperti yang dijelaskan oleh ustaz yang sedang dinasihati oleh Ustaz Kiran. Enggak, dari dulu kita belajar takdir sama qadar, enggak ada perbedaan qadarullah sama takdir seperti yang diungkapkan oleh ustaz itu. Tahu ustaz itu kan maksud saya? Ya sudah. Makanya belajar itu penting. Akidah itu harus dari sumber yang sofi. Harus dari sumber yang jelas, kumpling-kumpling. Harus dari jernih, tidak boleh. Ya, seperti beliau menerangkan masalah Jabriyah itu kan fatal itu. Menerangkan masalah takdir adalah Qadariyah, Jabariyah itu. Dan sudah dibahas panjang lebar oleh Ustaz Firanda. Jadi sudah waktunya untuk diungkap seperti itu. Karena fatal ini kesalahan akidah itu. Dan tidak usah sebutkan namanya kan? Tidak usah. Assalamualaikum. Karena perlu itu, barangkali di sini ada yang ngefans sama beliau. Ya. Jangan membencinya. Kita enggak boleh membenci orang. Tapi gini, Pak. Ini terpaksa saya sampaikan. Bedakan antara menerima kebenaran dengan mencari kebenaran. Terimalah kebenaran dari siapapun, meskipun dari setan, terima itu kebenaran. Ada kebenaran, terima, meskipun dari musuh. Tapi kalau Anda mencari kebenaran, mencari ilmu, jangan kemana-mana kecuali kepada ahlus. Tapi kalau benar yang disampaikan, siapapun yang ngomong, wajib kita terima. Meskipun orang kafir pun kalau ngomong benar, kita terima. Tapi kita sudah bermajlis, paham saya, menuntut ilmu, maka tidak boleh, harus kepada orang yang bermanhaj ahli sunnah wal jamaah. Kalau masalah pintar banyak yang kita enggak masalah pintar bagaimana pintar, manhaj lurus apa tidak. Bisa dipahami saya? Oke. Jadi menerima kebenaran boleh dari siapapun. Kita enggak boleh mengkapling kebenaran hanya dari diri kita. Jadi kalau kebenaran dari siapapun harus kita terima. Cari mencari ilmu, mencari kebenaran harus kepada yang bermanhaj ahli sunnah wal jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan apa selain mendoakan orang tua yang telah meninggal agar kita bisa terus berbakti semaksimal mungkin kepada orang tua? Banyak. Salah satunya mendoakan orang tua. Dalam hadis al-Sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Turfa'u darajatul mayyit." Mayyit ini diangkat derajatnya di surga. Mayyit ini berkata, "Anna hadza ya Rabbi, ya Allah, dari mana?" Mayit ini merasa amalannya biasa-biasa saja di dunia, tapi di akhirat diangkat derajatnya oleh Allah. Dia bertanya, ya Allah, dari mana datangnya ini? Maka dikatakan kepada orang tersebut, waladuka istaghfarolaka. Ini anakmu di dunia sedang beristighfar memohon ampunan kepada Allah untukmu. Diangkat derajatnya di alam akhiratnya. Jadi mendoakan mayit. Kedua, bersedekah atas nama mayit. Seperti yang diriwayatkan dari Imam Bukhari, ada seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Ubadah. Dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi qad tuwfiyat wa ana ghaibun anha. Ya Rasulullah, ibundaku wafat. Ibundaku wafat sedangkan aku sedang tidak ada di sisi beliau. Nyesel, getun kata orang Jawa karena enggak sempat apa? Merawat ibunya. Ya Rasulullah, saya punya kebun, sekiranya kebunku ini aku sedekahkan, aku maka pahalanya sampai ke ibuku. Maka Rasulullah mengatakan, tasaddaq, sedekahkan dan pahalanya sampai ke ibumu. Mungkin dulu kita ini belum sesukses sekarang, misalnya dulu masih pas-pasan, belum sempat menyenangkan orang tua, sekarang sampean sudah mapan, tapi orang tua sudah tiada. Bagaimana caranya? Satu, mendoakannya. Dua, bersedekah atas namanya. Ketiga, penting nomor tiga ini, menyambung tali rahimnya orang tua. Kalau Anda ingin berbakti kepada orang tua yang sudah wafat, Anda ingat-ingat betul siapa saja dulu yang dicintai oleh bapak dan ibu kita. Kalau dulu waktu masih hidup, bapak kita, ibu kita itu senang sama seseorang, dan sampai yang sekarang ingin berbakti kepada ibu yang sudah wafat, sambunglah orang-orang yang dulu disenangi sama ibu bapak kita. Abdullah bin Umar pernah berjalan naik keledai sama membawa imamah. Imamah itu apa? Surban. Tiba-tiba beliau melewati orang Arab Badui. Arab Badui itu Arab kampung. Arab kampung. Kemudian Abdullah bin Umar turun dari keledainya. Tolong ditertibkan. Saya ini orang yang mudah untuk tidak konsentrasi. Sampai mana tadi tidak konsentrasi? Sampai mana tadi? Sampai keledai ya. Abdullah bin Umar ini naik keledai nih, Pak. Sama bawa surban yang cakep lah. Ketika melihat ada orang Arab Badui, dia turun. Ini Abdullah bin Umar sama teman-temannya, sama sahabat-sahabat yang lain. Dia turun, dipanggil orang Arab Badui tadi, didatangi sama Abdullah bin Umar. Ambillah keledai ini untukmu agar engkau jalan bisa kemana-mana. Dan ambillah surbanku ini untuk menutup kepalamu. Heran sahabat-sahabat Abdullah bin Umar ini, orang Arab Badui. Arab Badui itu Arab desa, Pak. Arab yang lembah-lembah, yang enggak punya adab, yang kurang etika. Orangnya itu kurang menjaga, kurang pengetahuan lah gitu. Orang Arab Badui ini. Dikasih keledai dan dikasih apa tadi? Penutup kepala. Setelah selesai, Abdullah bin Umar ini disamperi sama teman-temannya ini, sama sahabat-sahabat yang lain. Wahai Abdullah bin Umar, tidakkah engkau cukup kasihkan kepadanya penutup kepalamu? Itu sudah senang luar biasa dia. Karena dia itu orang Arab Badui. Engkau kasih surbanmu saja itu sudah luar biasa bahagianya dia. Kenapa engkau kasih juga apa? Keledaimu. Atau kuda, atau apa namanya, kendaraanmu. Kuda, apa, mohon maaf, hewan tungganganmu. Kata Abdullah bin Umar, aku lakukan itu karena aku masih ingat. Aku paham. Karena bapaknya orang itu dulu disenangi oleh bapakku. Sampai disambung ke anak-anaknya. Makanya kalau kita ingin berbakti kepada orang tua kita, ingat siapa saja dulu orang-orang yang disenangi sama bapak kita, sama ibu kita, terus kita sambung. Itu ya, berarti tiga itu. Yang keempat. Yang keempat, menghajikan orang tua. Tapi dirinya harus haji dulu. Labbaikallahum an subruma. Ya Allah, subruma memenuhi panggilanmu. Kaget Rasulullah. Man subruma? Siapa subruma ini? Biasanya kan labbaikallahumma labbaik. Labbaikala syarikala. Kan gitu biasanya ya. Ini dia labbaikallahum an subruma. Ya Allah, subruma memenuhi panggilanmu. Siapa subruma ini? Dalam riwayat dikatakan, bapakku ya Rasulullah. Kamu sudah haji? Belum ya Rasulullah. Haji tahun ini. Adapun yang kedepannya boleh pak. Boleh untuk siapa? Subruma. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang bermanfaat bagi mayit adalah membayar utang puasanya orang tua. Kalau punya utang puasa. Atau nadarnya orang tua. Menunaikan wasiatnya orang tua. Itu juga termasuk cara berbakti ketika orang tua sudah meninggal. Dan lain-lainnya. Dan yang terakhir dalam pertanyaan ini maksudnya. Semua kebaikan ibadah yang dilakukan anak otomatis orang tuanya dapat pahala. Otomatis. Meskipun tidak diniatkan. Meskipun tidak diniatkan dikirim secara khusus. Anak sholat malam, anak sholat duha, anak rajin ibadah. Otomatis orang tua dapat pahala. Meskipun tidak diniatkan. Untuk dikirim. Dalilnya mana? Dalilnya surat An-Najm. Antum sudah hafal. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan apa-apa kecuali yang ia usahakan sendiri. Kata Nabi, anak soleh adalah hasil usaha orang tua. Jadi kalau anak ini berbuat baik, otomatis orang tua dapat pahala. Justru kalau diniatkan secara khusus malah salah. Misalnya, ya Allah, saya sholat malam, ya Allah tolong pahalanya dikirim ke orang tua saya. Tambah salah kalau gitu. Karena enggak ada dalil yang menerangkan itu. Cukup Anda serius berdoa. Setelah sholat malam berdoa. Memohon ampunan kepada Allah. Untuk ibu bapak kita. Kemudian. Amalan apa selain mendoakan orang tua yang telah meninggal. Agar kita bisa terus. Tadi sudah. Bagaimana taubat atau dosa zina. Pacaran. Pegang tangan. Tidak lebih dari itu. Ya kalau itu insya Allah. Banyak amal soleh. Banyak berbakti kepada orang tua, banyak nyambung silaturahim, insya Allah menggugurkan pahala tersebut. Untuk hukum had yang belum ditegakkan di sebuah negeri, apakah pelakunya diampuni seandainya dia bertobat? Iya, diampuni. Orang berbuat zina, dia bertobat, nangis, beribadah sungguh-sungguh kepada Allah, meskipun belum dihad, dia juga bisa diberi tobat. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi oleh seorang laki-laki, ya Rasulullah Zaid, ya Rasulullah aku berzina, celaka kamu, pulang, tobatlah, jangan ngaku. Kata Rasulullah SAW. Paham maksudnya. Bahkan Rasulullah datang. Ya Rasulullah saya berzina. Barangkali cuma kamu pegang saja. Enggak Rasulullah saya berzina. Barangkali cuma kamu cium saja. Ada gak kadis seperti itu? Sudah. Simpan. Allah telah menyimpan aibmu. Simpan. Jangan diceritakan ke orang lain. Jangan sampai terus pegang dik. Ustaz saya ini pernah berzina. Waduh. Jangan. Kalau surat masih kayak gini masih wajar. Kita kan gak tahu orangnya. Jangan sampai tahu orangnya. Ya? Jadi seperti itu ya, disimpan. Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa menyimpan rapat aibnya seorang muslim, Allah tutup rapat aibnya pada hari kiamat. Kita saja diwajibkan menutup aibnya seorang muslim, apalagi aib diri sendiri. Jadi kalau itu sudah enggak usah ngomong sama ustaz pun enggak usah. Ustaz saya pernah berzina, enggak usah. Begitu ustaznya kebingungan nanti karena lihat orangnya ini, setiap lihat orang itu mesti ingat peristiwa itu. Sudah enggak usah ngomong kayak gitu. Langsung saja bagaimana hukum Ustaz kalau orang itu berzina dan pengin tobat. Gitu aja, enggak usah ngomong saya pernah berzina Ustaz. Waduh. Jadi sedih nanti kita ikut kayak melihat kayak gitu. Jujur ya enggak boleh. Assalamualaikum, saya mau tanya bagaimana hukum bersalaman setelah sholat. Saya pernah dengar itu sudah tidak ada tuntunan dari Rasulullah. Jadi bagaimana hukum jabat tangan setelah sholat? Hukumnya adalah mboten-mboten tuntunan. Daripada saya katakan bid'ah, jadi sekarang kan anti bid'ah semuanya. Nah, maka jawabnya sekarang itu mboten-mboten tuntunan. Padahal kedua bid'ah sama mboten-mboten tuntunan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara menghilangkan kebiasaan berdusta Ustaz? Tidak boleh ya, dusta itu adzabul hadis. Apa ya? Aib orang muslim, enggak boleh berdusta itu. Yang dusta yang boleh itu dengan istri itu boleh. Ya, istrinya kurang cantik tapi dibilang cantik mah enggak apa-apa. Selain itu jangan itu. Jadi boleh berdusta sama istri. Tapi dusta yang ini bukan dusta yang lain loh ya. Kemudian dia nikah di luar pura-pura enggak pernah nikah, enggak boleh itu. Dusta. Tapi kalau dusta maksudnya gimana Pak, sudah cocok enggak ini? Sudah, apa saja cocok itu, kalau itu tidak apa-apa. Jadi tolong dihilang, tidak boleh berdusta itu aib. Dalam bercanda saja Rasulullah melarang apa? Dusta, apalagi dalam serius. Ya, tidak boleh, jangan. Bagaimana caranya? Diam. Caranya, supaya tidak dusta, diam saja. Bagaimana sikap kita jika kita bertetangga dengan orang yang zina dan melakukan homoseksual? Apakah kita harus pindah rumah? Dinasihati. Kalau dia melakukannya sembunyi-sembunyi, kita nasihati dan jangan dibuka aibnya. Tapi kalau dia melakukan terang-terangan, nah kalau dia sendiri terang-terangan ya dia sendiri enggak menjaga aibnya, maka boleh dihibai. Tapi kalau dia tidak terang-terangan ya kita datang ke Pak RT untuk dinasihati datang. Dan kalau memang apanya termasuk itu perbuatan yang mengandung nilai tindak pidana ya kita pidanakan enggak apa-apa supaya aman desa itu. Harus ada nahi mungkar. Kalau enggak ada nahi mungkar, khawatir turun azab dan Allah ratakan penduduk tersebut. Ustaz mau bertanya, bagaimana cara menyadarkan teman yang melakukan homoseks yang tidak menyinggung perasaannya? Harus nyinggung perasaan. Kalau enggak nyinggung kan enggak. Ya, harus nyinggung supaya tersinggung dan mau berubah. Lah kok gampang? Kalau enggak tersinggung enggak berubah dia. Maksudnya tersinggung yang baik ya. Sampaikan hadis Nabi, ancamannya faktulu al-fa'il wal maf'ul, kata Nabi, bunuhlah orang yang melakukan dan yang dilakukan. Sampaikan hadis ini. Ustaz ini kan kejam, enggak ada hadis kejam. Hadis itu Rasulullah ngomong ini dengan hikmahnya. Enggak ada hadis kejam, enggak ada. Ini hadisnya Nabi. Nabi ngomong ini dengan segala hikmah yang Rasulullah keluarkan. Sampaikan hadis Nabi, uktulu al-fa'il wal maf'ul, bunuhlah orang yang melakukan dan yang biar menyengat hatinya orang itu, biar tersinggung dia. Jadi keliru pertanyaannya. Harus nyinggung kayak gitu. Harus membuat dia itu termenung, harus membuat dia itu sedih. Ya. Kalau dia enggak tersinggung ya enggak sedih nanti dia. Bermula dari ketersinggungan itu akhirnya dia sedih. Dan dia bertanya-tanya, benar enggak ini? Dan mau belajar. Ya, orang itu kalau melakukan seperti itu, kuatkan sisi khaufnya. Jangan sisi pengharapannya. Oh, enggak apa-apa, naik sama tobat insyaallah selesai semuanya. Kencengkan hukumannya. Karena kan ada khauf, ada apa? Roja. Orang kalau sangka gini-gini nih harus dikencengkan khaufnya sama Allah. Sisi takutnya harus dikuatkan kepada Allah Subhanahu. Tapi nek orang sudah berusaha baru kita kasih roja insyaallah Allah. Kayak orang yang sudah tobat, apakah boleh saya ini diampuni dosanya? Kita kuatkan sisi rojanya kalau kayak gitu itu. Paham saya ya? Tapi kalau masih melakukan maksiat, jangan dikasih pengharapan dulu. Kasih apa? Khauf. Kasih ketakutan dulu orang itu. Ya Allah. Mengapa para remaja zaman sekarang sering melakukan perbuatan dosa tanpa memikirkan balasan di akhirat? Ya saya juga belum tanya ke mereka. Ini jawabannya karena mereka gak mau ngaji Pak. Gak mau mendatangi majelis taklim. Dan ini bukan zaman sekarang. Zaman dulu juga gitu. Makanya di dalam hadis kan dikatakan ada 7 golongan yang diberi naungan pada hari kiamat. Ya toh? Salah satunya syabun nasafi ibadatillah, para pemuda yang semangat gemar beribadah karena Allah. Pemuda yang disebutkan Nabi pemuda, bukan orang tua. Karena orang tua itu mau ke diskotik juga tidak mungkin. Makanya hadisnya itu anak muda yang semangat ibadah. Karena jiwa muda itu terkumpul harta, terkumpul tenaga, terkumpul kesempatan. Kalau orang tua punya harta sudah loyo enggak kuat. Ya, makanya di sinilah wajar kalau pemuda itu apa? Lebih banyak melakukan dosa. Tetapi pahalanya pun luar biasa. Kalau ada para pemuda yang, dan alhamdulillah saya lihat sekarang ini beda dengan 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, sekarang banyak pemuda yang mau ngaji. Dan saya sarankan untuk masuk Lipiah. Kan ada di Surabaya ya. Masuk Pak. Kok Pak Mas? Kalau Pak ya. Yang mas-mas masih muda-muda saya lihat itu masih ada wajah-wajah yang baru keluar dari SMA itu. Daftar ke Lipiah gratis. Dapat gaji, dapat ilmu. Dan saya dengar mudah daftarnya itu. Karena masih pertama buka. Enggak bisa besar masuk kok. Kemarin kita survei ke sebagian yang apa? Daftar. Diterima enggak urusan guri, yang penting daftar juga. Ustaz, saya pernah kerja di kantor riba. Setelah saya tahu kalau riba itu dosa, saya keluar secara mendadak tanpa menunggu karyawan pengganti saya. Dan ada satu pekerjaan yang belum saya selesaikan surat resign. Orang-orang di kantor tersebut ada yang bilang saya tidak tanggung jawab karena saya keluar secara mendadak. Ya keluar ya harus dengan cara yang elegan lah. Cara yang kalau keluar ya keluar yang bagus gitu. Tapi juga jangan cari karyawan baru pengganti sampean juga gak boleh kan. Sama dengan dia keluar dari dosa tapi nyuruh orang lain berbuat dosa. Yang penting dalam artian jangan langsung moro-moro gak masuk, jangan gitu. Ya tetap harus ada pamit lah. Pamit saya resign saya gitu. Keputusannya tepat ya. Jadi dan apakah boleh saya melakukan? Ya boleh. Secara asal Anda keluar dari tempat kerja yang ada ribanya, Anda sudah benar. Cuman tetap kalau mau keluar ya harus sebagaimana masuk dulu ada kulon wonnya, ya keluar harus ada kulon wonnya. Bismillah Ustaz, apakah sholat rawatib setelah sholat isya bolehkah digabungkan dengan niat sholat witir? Sering saya sampaikan ya. Para sahabat itu tidak pernah takaluf dalam beribadah itu Pak. Sering saya dapat pertanyaan seperti ini. Ustaz boleh gak saya ini puasa Senin Kemis? Kebetulan saya itu puasa itu Ustaz. Puasa Senin Kemis kebetulan itu tengah bulan. Akhirnya saya niatkan double Ustaz. Ya. Gak usah kayak gitu lah. Sahabat-sahabat Nabi dulu itu elegan kalau ibadah itu. Yes. Kalau ini ya ini gitu. Saya gak berbicara fikih ya. Fikih itu luas. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Itu kalau fikih. Tapi kalau berbicara para sahabat enggak, tidak serumit itu ibadah itu. Tidak serumit itu ibadah itu. Jadi dia itu puasa Senin, puasa Dawud. Puasa Dawud kan puasa sehari puasa sehari tidak. Kebetulan yang tidak. Yang kebetulan yang puasa itu pas hari Kamis. Saya niatkan puasa Dawud sama puasa Kamis. Secara fikih ya, boleh-boleh saja. Ada ulama yang bolehkan seperti itu. Tapi kalau saya pribadi, Anda niat apa ya sudah. Paham maksudnya ya? Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, jawaban saya ya janganlah ya dua rakaat rawatib apa ba'diyah dulu. Setelah itu kalau mau nambah witir satu saja enggak apa-apa. Ya, karena saya enggak pernah mendengar sahabat meskipun secara fikih mungkin boleh-boleh saja, tapi kita kembalikan bagaimana cara sahabat dulu beragama. Abdul bin Mas'ud mengatakan aqallu hadzil ummah takallufan. Para sahabat itu tidak pernah neko-neko dalam ibadah. Al-iktisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fi bid'ah. Sederhana tapi sesuai sunnah Nabi lebih baik daripada banyak tapi menyimpang dari ajaran Nabi. Sederhana saja. Ya dua rakaat, kalau setelah itu salat witir satu rakaat enggak apa-apa. Tapi jelas-jelas benernya gitu loh. Daripada niat digabung, dia digabung meskipun secara fikih itu dibolehkan tapi para sahabat tidak seneko-neko itu. Apakah menyanggap menopang dengan tangan kiri itu merupakan duduknya setan? Maksudnya duduk gitu. Saya pernah membaca ada larangan yaitu duduk kemudian bersandar dengan apa? Dengan apa? Tangan kiri, ada larangan. Ustaz, yang ingin saya tanyakan, khitan untuk anak laki-laki yang sesuai syariat usia berapa? Umur, setahu saya wallahu alam, Rasulullah di khitan umur berapa? 7 hari. Seingat saya wallahu alam, yaitu ketika itu dibawa sama waktu Rasulullah jadi masih bayi dibawa sama kakeknya dibawa ke Ka'bah, terus diberi nama apa? Muhammad, diakikahi bulan ke-7 dan di khitan pada hari ke-7. Tapi selama dia belum balik boleh saja. Kadang-kadang sebagian ibu kan gak tega ya. Insya Allah gak apa-apa.

wajah, tetapi yang menjadi hakim adalah agama. Yang bahaya kalau pertama itu dilihat agamanya. Gimana agamanya? Oh, bagus, luar biasa agamanya. Masya Allah, agamanya luar biasa. Orangnya itu seling taklim, berbakti. Ya sudah, kalau gitu saya nador. Kalau nador, enggak cocok. Akhirnya dia tolak. Berarti dia menolak padahal wanita ini baik. Berdosa dia. Menolak padahal orang agamanya baik. Karena salah caranya. Jadi yang pertama dilihat apa? Wajahnya dulu. Tetapi hakimnya tetap agama. Hakimnya agama. Tapi prosesnya. Jadi yang mak comblang itu sebelum ngomong agama, lihat dulu ini cocok gak wajahnya ini sama wajahnya itu. Kalau sudah gak sekufu ya jangan. Paham saya ya? Tapi kalau wajahnya sudah cocok, tinggal agamanya bakal baik. Dan hakimnya adalah pertama langkah awal memastikan wajah, tetapi hakim dan penentunya adalah agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya dikatakan tidak boleh menyentuh yang bukan mahram. Bagaimana jika yang bukan mahram itu orang sepuh atau ibu-ibu? Dan bagaimana jika ada ibu-ibu yang jatuh dan hanya saya yang harusnya menolong? Yang kedua ini darurat. Darurat gak usah diomongkan. Kan gitu kan? Ada seorang ibu jatuh, ya kita tolong. Ibu gak bisa bangun sendiri kecuali pakai tangan kita, ya kita tolong. Ini darurat. Tapi kalau ibu-ibu gak jatuh, tidak apa, kemudian kita pegang kepalanya, pegang tangannya, ya tidak boleh. Karena itu umum. Ya umum. Tidak ada hadis yang mengecualikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum apa ini? Mengadi atlet bela diri yang terkadang saat bertanding melukai lawan bertandingnya hingga cedera. Intinya Islam menganjurkan kita untuk menjaga fisik. Rasulullah mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah. Jadi di situ dianjurkan untuk kita mengikuti bela diri, panah, nanti ada panah ya. Terus ada berkuda, iya. Tapi kalau di situ sampai mendolimi orang lain, ya tidak diperbolehkan. Tapi kalau itu sebuah latihan, harus menjatuhkan lawan, ini sekedarnya, ya tidak mengapa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, apakah setiap yang tidak ada contohnya itu bid'ah? Tidak semua yang tidak ada contohnya itu bid'ah. Ini kalau saya terangkan butuh satu jam lagi. Ya, mudah-mudahan nanti ada bab yang masalah itu saya terangkan panjang lebar. Ya, bid'ah gak bisa diterangkan dalam kondisi. Intinya kalau itu tidak apakah yang tidak ada contohnya dari Nabi pasti bid'ah? Enggak mesti. Jadi itu butuh kaidah-kaidah yang gak mungkin saya terangkan sekarang. Ya, pertama paling enggak lah minimal untuk membedakan ini maksudnya dalam agama apa tidak agama. Kalau itu dalam non agama seperti mik ini enggak ada di zaman Nabi, apakah ini bid'ah? Ini bid'ah secara bahasa, tapi tidak bahasa, tidak bid'ah secara syariat. Apakah orang yang melakukan sumpah palsu akan kekal di neraka? Karena tadi disebutkan bahwa dosa bersumpah palsu sama dengan syirik. Sumpah palsu termasuk jumlah maksiat, bukan termasuk syirik. Maka kalau Allah berkenan, kalau Allah berkehendak, Allah mengampuni dan memasukkannya ke surga langsung. Karena mungkin punya amalan lainnya. Atau kalau Allah berkehendak, Allah mengazabnya, terus memaafkannya. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya orang yang berzina, dia sudah mengetahui hukumannya. Tapi saat dia berzina, dia lupa dengan hukumannya. Tidak ada orang zina lupa dengan kalau zina itu bukan maksiat. Kalau orang puasa terus lupa hubungan badan masih mungkin. Tapi kalau orang melakukan zina karena lupa kalau zina itu maksiat, enggak ada. Tapi setelah dia berzina dia baru ingat hukumannya. Apakah dia akan tetap dihukum? Iya, dihukum. Kalau ada syarat Islam dirajam sampai mati. Enggak boleh zina itu. Aib. Merusak tatanan masyarakat. Enggak boleh orang yang ngaji terus ada, Pak, ada. Sudah ngaji jilbabnya besar. Masih tidak bisa mengubah kebiasaan lamanya. Na'udzubillah. Seorang laki-laki yang punya cemburuan itu harus caranya mendidih mendengar seperti ini. Ya. Para sahabat, ya Rasulullah, sekiranya aku tahu istriku sama laki-laki lain, niscaya saya hunuskan pedangku ya Rasulullah dan saya bunuh laki-laki itu. Rasulullah mengatakan, apakah kamu tahu kecemburuannya Sa'ad? Wallah, aku lebih cemburu daripada Sa'ad. Dan Allah lebih cemburu daripada aku. Laki-laki kalau enggak cemburu itu dayus. La yadkhulul jannata dayus. Tidak akan masuk surga dayus. Laki-laki yang enggak punya rasa cemburu. Istrinya ngomong sama laki lain, enggak cemburu. Enggak masuk surga tuh laki-laki seperti itu. Punya anak perempuan, diajak temannya. Bahkan dipamiti, Pak, saya bawa dulu anaknya. Ya monggo Mas, bawa aja. Enggak dayus. La yadkhulul jannata dayus. Tidak akan masuk surga orang yang hilang rasa cemburunya. Istrinya diajak ngomong sama laki-laki lain, kemudian anaknya diajak ngomong sama laki-laki lain, dan bukan mahramnya kerja, dia tidak sakit hati, tidak cemburu. Musibah. Itu saking kuatnya Islam membentengi zina, sampai yang tidak cemburu pun kena dosa. Tidak yang melakukan, yang enggak cemburu pun kena dosa. Saking kuatnya Islam membentengi diri dari perzinahan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi tidak ada itu orang yang melakukan zina dan lupa kalau bagaimana zina itu dosa yang seandainya agama ini enggak turun. Orang itu tahu kalau zina itu jelek, iya apa tidak? Orang kafir pun malu kalau ketahuan zina. Saking jeleknya zina. Jadi tidak ada orang yang enggak tahu kalau zina itu dosa, tidak ada. Dosa besar min akbaril kaba'ir. Dosa yang paling besar di antaranya adalah riba. Pengkhianatan kepada Allah yang paling khianat adalah syirik. Dan pengkhianatan di dunia yang paling khianat adalah zina. Ya, makanya kalau Allah tidak mengampuni dosa syirik, maka suami tidak akan mengampuni istri yang berbuat zina. Sama, sama-sama khianat. Dosa terbesar kepada penghuni langit Allah adalah syirik. Dan dosa terbesar kepada pengkhianatan di muka bumi adalah zina. Maka kita tidak boleh melakukan itu. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana status anak dari budak? Kalau anak itu menjadi budak, mohon maaf, kalau seorang laki-laki mengumpuli budaknya terus punya anak, maka wanitanya itu berubah status menjadi ummul walad. Tidak boleh dijual. Menjadi ummul walad. Di antaranya adalah Ali. Ali punya anak namanya Muhammad. Terkenal anaknya Ali, pendekarnya tabi'in, Muhammad. Tapi namanya orang-orang menamainya bukan Muhammad bin Ali. Karena kalau Muhammad bin Ali nanti khawatir dikira anaknya Fatimah. Paham maksud saya? Orang-orang lebih menyebutnya dengan nama ibunya, Muhammad Al-Hanafiyah. Karena ibunya adalah Al-Hanafiyah, terus dijadikan budak oleh Ali dan punya anak. Setelah punya anak Muhammad ini, maka ibunya berubah status menjadi ummul walad. Ummul walad itu artinya ibunya anak. Bukan istri, bukan naik dari, dan tidak boleh dijual. Wallahu a'lam. Sudah? Jam 9 kurang sedikit lagi. Ada lagi? Jangan ada yang bertanya lagi. Ya, sudah. Semisal waktu berhutang untuk meyakinkan orang yang dimintai hutang. Contohnya saya ingin pinjam uang sekian besok waktu gajian saya ganti. Sedangkan waktu gajian tersebut karena kebutuhan mendadak akhirnya tidak bisa mengembalikan hutang. Apakah tersebut termasuk dusta? Ini bukan dusta tapi ingkar janji. Ya dusta juga. Tapi bukan bersaksi palsu dia ini. Paham ya? Persaksi palsu kan di depan mahkamah untuk membuat pernyataan, persaksian. Tapi kalau ini dia dusta atau tidak menepati janji, dan ini termasuk ciri orang munafik. Solusinya bagaimana? Datangi orang yang memberi pinjaman. Jangan malu. Orang hutang kok malu? Kalau gak mau malu, jangan hutang. Kalau kau sudah hutang, ya harus minta maaf. Mohon maaf, saya tidak bisa membayar pada saat ini. Sekarang orang itu hutangnya gak malu, tapi kalau ketika pemberi pinjaman ini nagih, malah yang meminjamkan ini yang malu kadang-kadang. Kan gitu ya. Jadi gak usah malu, datang saja kepada orang yang dulu meminjami kita itu, yang sudah jatuh tempo, minta apa? Keringanan. Rasulullah mengatakan orang yang memberi tempo, orang yang berhutang, Dan yang membebaskan hutang akan diberi naungan oleh Allah pada hari kiamat. Maka harus sisi yang lain ini harus mengajukan udurnya, sisi yang lain harus menangguhkan waktunya. Zaman sekarang itu enggak, Pak. Kadang-kadang orang berhutang ya, kalau sudah jatuh tempo itu enggak mau ketemu sama orang yang menghutangi. Kadang-kadang sudah terpaksa kepapasan kayak gini, mencari jalan lain. Bahkan ada yang tidak mencari jalan lain. Kalau itu ada orang yang ngutangi saya malu, belum bisa bayar, langsung pura-pura ada HP yang menelpon dia, dia ngomong ngarung itu, padahal gak ada yang telepon dia itu, karena khawatir disapa sama orang yang apa, menghutangi. Nah, ini tidak diperbolehkan. Jadi terus terang saja. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya. Saya bekerja sebagai dosen di sebuah universitas ormas terbesar di Indonesia. Kebetulan saya memakai celana yang tidak isbal dan ternyata pihak atasan tidak berkehendak karena tidak sesuai kebiasaan mereka. Mohon masukan dari Ustaz. Jazakumullah khairan. Dan ada kemungkinan saya akan dikeluarkan jika tidak memanjangkan celana. Ya jangan setengah betis lah ya. Ya kalau sama jadi dosen setengah betis ya memang ya rada aneh gitu. Setengah betis ya intinya jangan di bawah mata kaki terus pakai kaos kaki, pakai celana insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau itu pun tidak diterima, ya sudah. Cari apa yang ada di sisi Allah dan Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang pulang kepadanya. Allah akan mencarikan rezeki yang tidak dia sangka-sangka. Jadi ya jangan, selama dia itu tidak di bawah mata kaki, insya Allah dia terbebas dari ancaman tersebut. Intinya jangan sampai di bawah. Ya boleh agak mendekati apa tadi mata kaki, tapi nggak sampai tidak sampai di bawahnya. Insya Allah tidak mengapa. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas musyarakah, perhatian dan kerjasamanya demi lancarnya kajian kali ini. Semoga semua pihak yang ikut berpartisipasi demi kelancaran kegiatan kita, semoga dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan. Demikianlah apa yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.